Aku memandang sekeliling, belum juga ada cahaya titik lampu yang tertangkap oleh teropongku. Juragan Sinbad, apakah Anda belum dapat menentukan tujuan kita? Terangkan sekali lagi, di mana posisi kita sekarang, nahkoda? Kita berada di tengah laut lepas, menuju selatan. Kalau kita merubah tujuan ke timur, esok pagi kita akan melihat daratan. Tapi kalau dirubah ke barat, daratan baru akan kita temui esok malam, juragan. Kalau tujuan tetap ke selatan, Sebaiknya kita tidak usah ke selatan, juragan. Daratan nanti belum tentu dapat kita capai, meski kita berlayar sampai 4 hari. Tidak. Arah pelayaran lanjutkan terus ke selatan. Ini ku beri tambahan 100 dinar emas. Tapi ingat, jangan merubah-rubah arah. Terus saja ke selatan. Nahkoda, sekarang aku akan istirahat di kamar. Bekerjalah seperti biasanya. Nahkoda, lihat. Ada dua benda aneh di sebelah kanan kapal. Melesat cepat sekali, kira-kira 2 depa dari permukaan laut menuju kemari. Apa itu? Aneh sekali. Benda apa itu? Ada apa ribut-ribut di geladak? Sebaiknya aku kembali ke dekat nahkoda. Hei, lihat baik-baik. Itu 2 ekor burung yang sedang berkejaran. Nahkoda, tampaknya yang dikejar itu burung kakak tua. Dia membawa sekeping benda berkilauan. Tapi, burung apa yang terus memburunya itu? Ya, yang warnanya hitam itu burung pemakan bangkai, juragan Sinbad. Tapi burung itu bukan burung biasa. Nampaknya seperti ada yang menyuruh untuk merebut benda berkilauan yang dibawa burung kakak tua merah itu. Nahkoda, Berharga benar benda itu? Lihat, burung kakak tua itu nampak kepayahan. Dia ingin hinggap di tiang layar kapal. Kasihan dia. Oh, sungguh menyeramkan. Burung hitam itu paruhnya terbuka lebar, siap mematuk. Hei! Kasihan juga. Kakak tua itu pasti terluka. Nakoda, benda yang dipegangnya terlepas. Coba aku tangkap. Lihat, benda apa ini? Tapi lihat di atas itu, juragan. Biar luka, kakak tua merah itu pantang menyerah. Dia masih mencegah si pemakan bangkai memburu benda miliknya. Gagah benar kakak tua itu. Hei, dia malah mematuk si pemakan bangkai. Mereka berkelahi, juragan. Nakoda, nampaknya pemakan bangkai itu akan menang. Dia lebih besar dan sangat puas. Ya, kakak tua itu akan dibunuhnya. Kasihan burung kakak tua merah itu. Ya, benda yang berkilauan ini sebetulnya miliknya. Biar aku simpan saja dengan hati-hati. Apalagi benda ini sangat bagus. Nampaknya seperti intan murni. Hijau, berkilau-kilauan. Awas, juragan! Burung jahat itu mau mematuk tuan! Apa yang terjadi? Juragan baru saja lepas dari bahaya. Lihatlah ke atas. Hei, kenapa burung itu? Dia terluka. Kena lemparan pisau dari awak kapal tuan. Kalau tidak dicegah tadi, juragan pasti sudah dipatuk burung jahat itu. Juragan mau ke kamar? Iya. Bukankah tadi aku ingin istirahat? Tapi juragan, saya mohon, sebaiknya dibuang saja kepingan intan itu ke laut. Hah? Apa alasanmu? Saya memang tak punya alasan. Tapi saya mohon, juragan. Kamu kok gelisah dan ketakutan begitu, Nakoda? Saya tak tahu, juragan. Perasaan saya tidak enak. Sudahlah. Tak usah kamu campuri urusan ini. Aku senang dengan intan ini. Malah, aku akan jadikan sebagai mata kalungku. Apa sebab Nakoda ingin merubah arah kapal? Mengapa tampaknya dia selalu gelisah? Lebih-lebih, sejak peristiwa dua ekor burung itu, sepertinya dia makin ketakutan. Kepingan batu yang sudah menjadi mata kalungku ini sungguh menakjubkan. Berkilauan, memantulkan sinar yang indah. Bagai ribuan mata berkedip-kedip. Di manakah asal batu intan ini? Mengapa jadi rebutan antara burung kakak tua dengan burung pemakan bangkai? Kepalaku, kenapa tiba-tiba pusing? Sinar kemilau dari batu intan ini bagai memancarkan daya bius yang memusingkan. Pusing sekali. Apa itu? Bayangan siapa itu? Bayangan gadis cantik. Dia malah mendekati. Siapa Anda? Jangan menyembahku seperti ini. Kau mau apa? Tuan Sinbad, sudilah kiranya Tuan memberikan kepingan intan itu pada saya. Mengherankan. Datang secara tiba-tiba, langsung saja meminta benda ini. Tuan Sinbad, kabulkanlah permohonan saya ini. Berikanlah intan itu. Dia lenyap. Aneh. Seperti mimpi saja. Ada apa lagi ini? Siapakah gadis yang tadi? Bukan rupanya. Bayangan ini lain. Sosok tubuhnya. tubuhnya besar, berpakaian hitam, wajahnya kasar dengan kumis dan jenggot. Hei, dia menunjukku, mengancam. Apa maunya? Wah, dia juga lenyap. Oh, pusingku pun tiba-tiba hilang. Aneh. Sebaiknya aku ceritakan pada nakoda. Hei, keras sekali anginnya. Aku tak kuat. Aku harus pegangan. Hei, aduh. Baru kali ini ada angin sekeras ini. Bisa membuatku jatuh. Aku harus cepat-cepat ke atas. Ada apa sebetulnya? Ada di mana kapal? Turunkan semua layar. Juragan, sebaiknya Anda berlindung di bawah. Tidak. Aku juga harus tahu segala yang terjadi pada kapalku. Dahsyat sekali badai ini. Air laut bagai mendidih. Gelombangnya bergulung tinggi-tinggi. Jadi berguncang-guncang seperti mau tenggelam. Ayo! Ayo, turunkan layar! Semuanya! Bukan haluan ke arah barat! Apa? Jangan nakoda! Saya terpaksa beragam. Demi keselamatan kita, haluan harus berubah. Jangan. Biarkan ditambah bayaran kalian. Buang kepingan intan itu. Awas, Bradan! Karena kepingan intan masih saja dipertahankan oleh Sinbad, apa yang dikhawatirkan oleh nahkodanya terjadi. Angin badai tiba-tiba muncul, menyerang, membuat gelombang tinggi terus-menerus mengguncangkan kapal. Sampai akhirnya, kapal layar itu terhempas tinggi dan terlempar sangat jauh. Sinbad sendiri turut terlempar, jauh terdampar pada sebuah pulau yang indah sekali. Di manakah aku ini? Oh, udaranya nyaman. Rasa-rasanya tenang. Anginnya pun menerpa badanku dengan nikmat. Pantai apa ini namanya? Seingatku, belum pernah aku kemari. Indah nian. Pohon-pohon nyur tumbuh subur berjajar. Hei, di mana para awak kapalku? Sepi di sini. Di mana pula kapalku? Jangan-jangan sudah hancur semuanya dilanda badai. Tapi di mana sisa-sisanya? Kepung orang ini! Lihat kawan! Lihat kalung yang dipakainya! Oh, yang berpakaian hitam itu seperti yang muncul dalam bentuk bayangan ketika aku lagi pusing di kapal waktu itu. Jadi engkaulah pencurinya, pasti. Siapakah tuan? Dan mengapa menyebut saya pencuri? Ya, kamu benar-benar dungu. Sangat keterlaluan sampai tidak mengenal aku. Hei, dungu. Beliau adalah juragan besar kami. Beliau bergelar Pangeran Kurok. Ingat-ingat itu, dungu. Pangeran Kurok. Senang sekali saya bertemu dengan tuan. Tapi saya tak dapat memahami tuduhan bahwa saya ini pencuri. Kepingan batu intan yang kau jadikan sebagai mata kalung itu adalah milikku. Kau tahu sekarang. Aku jadi penasaran. Ingin tahu rahasia kepingan intan ini. Biar aku bohongi dia. Tuan keliru, Pangeran Kurok. Intan ini milik saya sejak lama. Bukan hasil curian. Bangsat! Kau boleh pilih. Menyerahkan intan itu atau kau kehilangan kepala. Saya tak akan menyerahkan intan ini. Juga tak ingin kehilangan kepala. Bunuh dungu satu itu. Bunuh. Tubuhnya licin. Satu pun pedang dan tombak anak-anak buahku dapat menyentuhnya. Jangan sampai lolos dia. Bodoh kalian. Kenapa dileloskan? Kejar! Kejar terus! Perlu berhenti sebentar. Sesudah memacu kuda sekian lama, dan nampaknya Pangeran Korak dan anak buahnya sudah tertinggal jauh atau malah tersesat. Hei, bukankah yang kulihat di depan itu adalah sebuah kota? Kota apa itu? Ah, jangan-jangan kota kekuasaannya Pangeran Korak pula. Bahaya kalau begitu. Seperti lepas dari mulut singa, lalu mendekati mulut buaya. Lepaskan anak panah kalian! Oh, mati aku! Tak kuduga datangnya. Oh, kudaku kena! Sementara itu, tiba-tiba dari arah berlawanan melesat pula beberapa anak panah. Hah, panah-panah siapa lagi ini? Tertuju ke arah anak-anak buah si Korak. Oh, ada yang menolongku rupanya. Ya, pasti mereka lah yang sudah menolongku. Pasukan prajurit kerajaan nampaknya. Di antara mereka ada seorang gadis. Oh, anggun sekali. Pasti dia cantik, meski wajahnya ditutupi cadar. Pakaiannya sebuah merah, pasti dia pula pemimpin pasukan itu. Magda, lagi-lagi kau mencampuri urusanku. Kura, kau telah memasuki daerah kekuasaan ayahku. Segeralah menyingkir. Apabila tak ingin menjadi sasaran anak panah dari pasukanku. Sekali ini izinkan aku menangkap pencuri itu tanpa seizin ayahmu. Sekali ini saja. Tidak. Barisanku akan memanahmu jika kau mencoba-coba mengacau wilayah ayahku lagi. Ayolah, menyingkirlah. Awas kau, Magda. Bawalah anak-anak buahmu yang luka-luka itu. Cepat. Baiklah, Magda. Kejadian hari ini benar-benar sulit kulupakan. Kau akan menyesalinya nanti. Terima kasih, Putri Magda. Kau dan pasukanmu telah menolongku dari kekejaman mereka. Tuhan Yang Maha Pengasih masih melindungimu, Tuan. Sekarang ikutilah kami. Kau akan kuperkenalkan pada ayahku. Aku bersedia, Tuan Putri. Karena aku merasa berutang budi pada Anda semuanya. Tidaklah cemas, berjiwa besar dan berkuasa. Sinbad si pelayan.